harus merelakan dirimu. Ku harus menyadari sepenuh hati, karena esok kau bukan lagi milikku. Hari ini batal segala angan dan mimpi untuk menikmati hidup bersamamu yang selalu jadi idaman hidupku. Oh, lupakanlah pintaku yang terakhir untukku. Berikanlah cium perpisahan untuk diriku. Semoga bahagia hidupmu. Lupakanlah masa lalu. Semoga satunya harapan orang tua. Kau balas budi mereka, walau harus mengorbankan cintamu. Betapa luhur dan mulia hatimu. Semoga bahagia hidupmu. Lupakanlah masa lalu. Semoga engkau rukun selalu. Sayangi dia sampai nanti. Semoga